Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa tha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas. Hanafitina azzakumullah. Kita teruskan pembahasan kitab kita Al-Adabul Mufrad. Masih pembahasan tentang masalah istighfar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil Adabil Mufrad. Haddatsana Hafs. Wa Hafs ibn Ghiyath ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرح عن أبي بردة dari أبو بردة رحمه الله قال سمعت الأغر. Saya pernah mendengar Al-Aghar, nama orang ikhwan, rajulun min Juhainah, seseorang laki-laki dari Bani Juhainah. Demikian disebutkan dalam riwayat ini. Yang mahfuz, yang benar ialah Al-Muzani. Al-Aghar bukan Juhani, tapi Al-Aghar Al-Muzani. Itu yang sahih. Sami'tul Aghar yuhadithu Abdullah ibn Umar. Saya pernah mendengar Al-Aghar Al-Muzani rahimahullah wa radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, katanya Aghar, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah, sebab aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis ini sahih dan menjelaskan kepada kita tentang kafratut taubah, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata 100 kali itu bukan harga mati, namun menunjukkan sering dan banyaknya taubat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, di hadis nomor 618, disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan Rabbi firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim dalam satu majlis 100 kali. Dalam satu majlis 100 kali. Sementara hadis yang tadi kita baca, hadis Al-Aghar Al-Muzani, menyebutkan dalam satu hari 100 kali. Menunjukkan bahwasanya jumlah ini bukanlah ketentuan baku, harus 100 dalam sehari atau harus 100 dalam sebuah majelis, namun yang diinginkan adalah kathrah, kathratul istighfari wa taubah, sering dan banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini qanafatina azzakumullah, kita perhatikan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan tubu ilallah, memerintahkan umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Dari lafaz ini diambil hukum oleh para ulama bahwasanya at-taubatu wajibatun, taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan dengan tegas dalam riwayat ini tubu. Juga disebutkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam At-Tahrim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah wahai orang-orang yang beriman seluruhnya kalian, semoga engkau berbahagia. Maka taubah wajibah, taubat itu hukumnya wajib. At-taubah dua macam. Ada taubatun muqayyadah, ada taubatun mutlaqah. Ada taubat yang sifatnya muqayyadah, terbatas, tertentu. Maknanya adalah dia bertaubat dari sebagian dosa. Dia bertaubat dari sebagian dosa tertentu. Taubat dari dosa mencuri. Terus mantan maling misalkan. Dia taubat khusus dari dosa mencuri. Atau dia bertaubat dari dosa minum-minum. Pemabuk misalkan dulunya. Atau dia taubat dari dosa apapun tertentu sifatnya. Itu namanya taubatun muqayyadah. Taubat yang sifatnya terbatas pada dosa tertentu. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya ikhwan. Yang kedua disebut dengan taubatun mutlaqah. Taubat yang mutlak. Maknanya at-taubah min jami'iz dzunub. Taubat dari semua dosa. Dari semua dosa. Yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang kita rasa, yang kita enggak rasa, yang kita sadari ataukah tidak, yang kita ilmui ataukah tidak. Mutlaqah. Ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal. At-taubah al-mutlaqah. Taubat secara mutlak dari semua dosa. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Sebagian ulama kita yang khonafatina azakumullah menyebut taubat yang mutlak ini dengan sebutan taubatan nasuha. Disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Taubat dengan makna taubat yang sesungguhnya yaitu meninggalkan dosa yang dia lakukan, menyesali apa yang telah dia lakukan, berazam tidak mengulang lagi. Ini tiga ketentuan taubat. meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah lalu. Yang ketiga, berazam, bertekad tidak mengulang lagi. Yang namanya taubatan nasuha, di samping tiga ketentuan ini, dia taubatnya dari semua dosa. Taubatan mutlaqah, dari semua dosa. Caranya bagaimana? Ya dia dengan cara bertobat kepada Allah dengan lafaz yang umum. Bagaimana contohnya Rasul? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Gitu. Itu umum. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku. Terima taubatku. Engkau Maha menerima taubat dan Maha rahmah. Itu umum, ya ikhwan. Kalau muqayyadah, langsung dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, saya pernah berbuat dosa ini, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, saya pernah mencuri, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, aku pernah mabuk ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, aku pernah begini, ampuni aku. Itu muqayyadah, dengan menyebut langsung dosanya. Tapi yang mutlaqah, langsung dengan lafadz yang umum. Ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Pernyataan Rasulullah SAW, tubu ilallah, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah, meliputi dua-duanya. Baik taubat yang sifatnya muqayyadah terbatas, atau taubat yang sifatnya mutlak dari semua dosa-dosa yang ada. Hada huwa. Difahami insyaAllah ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم زهير بن معاوية منصور بن المعتمر الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه dari كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال dia berkata معقبات لا يخيب قائلهن معقبات معقبات makna asalnya sesuatu yang dilakukan setelah mengerjakan sesuatu, suatu aktivitas yang dilakukan setelah mengerjakan suatu amalan, itu ma'akibat. Yang dimaukan sekarang ini adalah zikir-zikir, tayyib, zikir-zikir yang dilafalkan setelah selesai melakukan suatu amalan, begitu. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ini merupakan zikir setelah salat fardu. Barakallahu fikum. Ada pula yang menyatakan ini zikir dibaca sebelum tidur. Mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Zikir-zikir tidaklah merugi orang-orang yang melafalkannya, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mi'ata marrah, 100 kali, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mi'ata marrah, 100 kali. Rafa'ahu Ibnu Abi Unaisa wa Amr Ibnu Qais. Ini hadis dimarfukan, dijadikan sebagai sabda Rasul oleh rawi yang bernama Ibnu Abi Unaisa dan Amr bin Qais rahimahumullah. Hadis ini fa'amtina asakumullah marfu' dengan sanad yang sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, disebutkan di sini 100 kali. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir 100 kali. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya disebutkan ada beberapa cara. Yang pertama, tasbih, tahmid, takbir saja. Tasbih 33, Tahmid 33, takbir 34, tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Ada penambahan satu takbir. Ini yang pertama. Kaifiyah yang kedua yang juga disebutkan dalam riwayat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, yang terakhir tahlil la ilaha illallah. Tayib. Kaifiyah yang ketiga, masing-masingnya itu dibaca 100. Namanya barakallahu fiik. Ada lagi kaifiyah yang berikutnya, 100 itu dibagi 4. Berarti tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Barakallahu fikum. Ini semuanya ada beberapa riwayat, riwayat yang menjelaskannya. Bisa dilakukan salah satunya. Bisa dilakukan salah satunya. Ini merupakan kemudahan dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz zikir ini, barakallahu fikum, la yakhifu qailuhunna, orang-orang yang melafalkannya tidak akan merugi, alias beruntung, dia berbahagia, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca zikir-zikir ini, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Nah, ini keutamaan empat lafaz ini. Barakallahu fikum. Kok disebutkan dalam pembahasan istighfar? Dari sisi mana ya, kawan? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis tadi dalam pembahasan istighfar untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya lafad-lafad doa, lafad-lafad zikir, tidak semata-mata istighfar, tidak semata-mata kita mengatakan astaghfirullahaladzim, atau kita mengatakan Rabbi firli wa tub aliyya innaka anta tawwabur rahim. Nah, semata-mata itu istighfar, taubat, perkara yang sangat bagus. Jangan lupa juga diiringi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Barakallahu fikum. Di antara keutamaan tasbih ini, ikhwan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, di akhir hadis dalam Sahih Bukhari, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani, ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Kata Rasul, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisani, ringan di lisan, thaqilatani fil mizani, berat di timbangan nanti yaumul qiyamah, berat pada timbangan amal di yaumul qiyamah. Habibatani indar rahmani, kedua-duanya dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini tasbih dan tahmid dan alfadilahnya. Ini dilafalkan kapanpun Anda mau, berapapun Anda baca, dikarenakan tidak ada ketentuan waktu, tempat dan jumlah yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini, sehingga bisa kita lafalkan sebagai zikir-zikir yang mutlak, zikir mutlak yang tidak terkait dengan masalah waktu. Barakallahu fikum. Lagi naik mobil daripada ngelamun, naik mobil ambil subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah lidah dia, bibirnya dia, terus berkumat kamit membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanfa. Manfaatnya sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya? Iya, gitu ya. Sebentar. Kata enggak kepikiran ya. Barakallahu fikum. Atau lagi jualan gelaran sambil nunggu pembeli. Banyak zikir. Alhamdulillah. Dagangan laku, alhamdulillah, tidak laku. Dapat keutamaan dengan zikir tadi. Gitu ya, jundi ya. Ya Allah. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini keutamaannya tasbih tahmid. Barakallahu fikum. Intah, selesai pembahasan tentang masalah istighfar. Pembahasan yang berikutnya, barakallahu fikum, ialah mendoakan saudara kita yang tidak ada di tempat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu du'ail akh bi dhahril ghaib. Bab mendoakan saudara kita yang tidak ada di tempat, dia gaib, di tempat yang lain, di wilayah lain, di daerah lain. Kata-kata al-akh, saudara, di sini meliputi akh nasab, saudara senasab, meliputi akh fillah, saudara seiman dan setakwa, saudara seislam. Dan yang dimaksudkan lebih dari bab ini, poin yang kedua tadi, seseorang mendoakan saudara dia seislam, saudara dia seiman, ketika saudara tidak ada tempat, dia tempat yang lain, lagi safar atau lagi jauh atau perjauhan tempat. Barakallahu fikum. Ada apa dengan doa ini? Disebutkan barakallahu fikum, doa seseorang yang dia panjatkan kepada Allah untuk saudara dia yang tidak ada di tempat itu mustajab, mustajab, makbul. Apalagi ketika dalam keadaan musafir, apalagi pada tempat-tempat suci makbulnya doa, apalagi pada waktu-waktu makbulnya doa. Makbul ikhwan, mustajab. Nah, ini kesempatan bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, sedang di sana, jauh dari sanak famili, dari handai tolan, jauh dari teman-teman yang biasa dia jumpai, di tempat yang suci, di waktu-waktu yang mulia. Barakallahu fiik. Itu kesempatan yang sangat emas untuk mendoakan semua yang ada, semua yang dia inginkan. Dia mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya, mendoakan keluarganya, mendoakan semua orang, sampai mendoakan teman-temannya, mendoakan semua pihak. Itu luar biasa, termasuk mustajab. Dan tidak mesti harus haji dulu. Pengertian gaib di sini enggak mesti harus haji dulu. Walaupun antum di sini, antum di Surabaya, ada saudara kita, teman kita yang di luar Surabaya, antum doakan kebaikan untuk dia, antum doakan taufik wal hidayah untuk dia, insyaallah makbul, mustajab. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Muqri Abu Abdurrahman, qala haddatsana Abdurrahman ibn Ziyad, hadza dha'if ya ikhwan, Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi, hadza dha'if. Qala li Abdullah bin Yazid, sami'tu Abdullah ibn Amr, saya pernah mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li bersabda, asra'u du'a'i ijabatan, doa yang paling cepat mustajabnya, doa yang paling cepat diijabai, dikabulkan doa'u ghaibin li ghaibin, doanya orang yang jauh untuk orang yang jauh, doanya orang yang ghaib untuk orang yang ghaib. Kata-kata ghaib bukan orang yang lenyap, tapi orang yang jauh tidak ada di tempat. Doanya seorang yang jauh untuk orang yang jauh, namun dhaif riwayatnya. Karena dhaif, lanjut. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن الشريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري أنه سمع السنابحي عبد الرحمن بن عسيلة السنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه السنابحي ini pernah mendengar sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Beliau berkata, "Inna da'watal akhi fillah tustajab." Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya doa saudara kita karena Allah, sesama Islam, sesama mukmin, tustajab, dimakbulkan, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan Abu Bakar Siddiq dengan sanad yang sahih. Ini isnadun sahih. Lafaz yang semacam ini barakallahu fikum itu tidak mungkin diucapkan oleh beliau secara pribadi. Paham ya? Tidak mungkin dari pendapat pribadi Abu Bakar Siddiq. Terkait dengan makbulnya doa dan segala macamnya itu pasti didapat dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dengan istilah marfu' hukman. Marfu' hukman, dihukumi sabda Rasul. Naam. Inna da'watal akh fillah tustajab. Sesungguhnya doanya saudara kita karena Allah, saudara se-Islam, saudara se-iman karena Allah makbul. Ini yang saya tegaskan, walaupun kata-kata ah saudara itu meliputi dua makna, mungkin saudara senasab, mungkin saudara seagama, tapi yang lebih ditekankan yang kedua tadi, saudara seiman. Barakallahu fikum. Makbul ya ikhwan. Dan sekaligus kata para ulama menunjukkan sidqul ukhuwah, kejujuran ukhuwah seseorang. Sampai mendoakan sobatnya, mendoakan sahabatnya, sesama muslim ketika dia tidak ketemu. Akrab Surabaya, ketika ketemu di Surabaya lama, suka dan duka dialami bersama di Surabaya ini, masya Allah, sahabat karib. Suatu saat berpisah, ini ke sana, ini ke situ, dengan tujuannya masing-masing, dengan kepentingan masing-masing, menjalani kehidupannya masing-masing. Pisah, tidak pernah ketemu. Di antara bukti sidqul ukhuwah, jujurnya ukhuwah dua orang tadi, satu sama lain saling mendoakan. Walaupun tidak ketemu, mendoakan. Yang di Surabaya mendoakan teman dia yang telah pergi jauh itu, yang jauh sana mendoakan temannya yang Surabaya tadi, saling mendoakan. Itu ukhuwahnya jujur, ikhlas, tulus. Tayib, dan doa mereka tadi itu makbul insyaallah. Dikarenakan doanya orang yang gaib untuk yang gaib juga. Barakallahu fikum. Ini dimanfaatkan baik-baik ikhwan fillah azzakumullah. Dikarenakan kita tentunya memiliki teman yang cukup banyak. Ada teman lokal, interlokal, nasional, internasional, kan gitu ya. Memiliki banyak relasi, banyak pertemanan, persahabatan dan segala macamnya. Maka banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Kalau satu sama lain saling mendoakan barakallahu fikum, alangkah indahnya ukhuwah tadi. Alangkah indahnya ukhuwah tadi. Satu hal yang jarang diingat dan jarang diperhatikan dari kita semua ikhwan fillah azakumullah ialah ketika mendengarkan sobat kita atau sahabat kita sedikit terpengaruh dengan sebuah penyimpangan. Dengar terkena syubhat. Dengar terkena fitnah. Dengar kok agak mulai menyimpang. Biasanya yang dirasa antum apa ini? Geram, marah, lepas, putus atau apa? Ngaku. Kok meneng wae. Ngaku. Seringkalinya barakallahu fikum yang muncul pada perasaan kita, oh langsung lepas diri. Gimana teman-teman yang dulu itu? Beres. Orang yang menyimpang, banyak syubhatnya, kena fitnah dan segala macamnya. Pernahkah terbetik di kepala Anda, di benak Anda, ketika mendengarkan khabar semacam itu, lantas antum langsung mendoakan kebaikan untuk dia, mendoakan taufik untuk dia, mendoakan hidayah untuk dia, semoga dia dilepaskan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya jarang terlintas. Ya apa ya? Ngaku. Ya apa ya? Nah, itu dia. Barakallahu fikum. Maka perlu ada pembenahan. Barakallahu fikum. Pembenahan. Mestinya yang orang tinan jazakumullah, hal semacam ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Terdengar dari jauh saudara kita, Allahul Musta'an, sahabat karib kita, dulu suka dan duka kita alami bersama di tempat ini, nasi goreng yang makan bareng-bareng, tempe yang makan bareng-bareng, semuanya makan bareng-bareng, jamaah terus kalau makan, oh luar biasa, menderitanya juga sama-sama, bahagia juga sama-sama, tidak punya odol, yo bareng odole, tidak punya sikat, ya sikatnya bareng-bareng, barakallahu'alaikum. Kedengaran suara dari jauh, wah kok menyimpang gitu ya, Allah musta'an, terkena fitnah dan segala macamnya. Maka sebagai saudara yang jujur dalam ukhuwahnya, dia akan mendoakan kebaikan kali pertama untuk dia. Allah yahdi, hadahullah, wafaqahullah, barakallahu fikum, radahullah ilal haqiratan jamila. Semoga Allah kasih dia hidayah, semoga Allah kasih dia taufik, semoga Allah kembalikan dia kepada al-haq dengan cara yang baik. Bahkan itu menunjukkan apa? Sidqul ukhuwah. Ini kali pertama. Urusan ingkarul munkar, ingkarul munkar. Babnya lain lagi. Bukan berarti kita mendoakan kebaikan, taufik, hidayah untuk dia, lalu mendiamkan kemungkarannya. Tidak. Mendoakan satu hal, ingkarul munkar, hal yang lainnya lagi. Ketika mungkin dia sudah mencapai taraf penyimpangan yang berat, yang membutuhkan adanya hajar, pemboikotan dan segala macam, diboikot. Itu perkara syar'inya. Tapi di sisi yang lain, kita juga mendoakan taufik wal hidayah kepada dia. Babnya berbeda. Mendoakan itu perkara yang lain, harapan supaya dia betul-betul bisa kembali kepada al-haq. Ingkar mungkar itu kewajiban agama. Hajar, pemboikotan juga perkara syar'i yang harus diterapkan. Ini harus dipilah-pilah para kalau. Nah, seringkalinya apa? Lebih dominan ngamuknya, lebih dominan hajarnya, pemboikotannya, lebih dominan ingkar lemukarnya, gitu ya. Lupa dengan apa ya, Pak? Lupa dengan kesempatan dan berupaya untuk mendoakan kebaikan untuk dia. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Itu kelemahan masing-masing kita. Sehingga perlu ada pembenahan, ikhwan fillah azakumullah. Naam. Wah, kok banyak banget nih riwayatnya ya. Insyaallah pekan berikutnya. Ada yang mau tanya kan? Tafadhal. Tidak ada. Gaib ya, yang penting tidak ada di depan kita. Paham ya? Zubair di jujuran gang 10. Yang ini di gang 2. Gaib, tidak ada masalah. Tidak akan Zubair. Yang namanya gaib yang tidak ada di depan antum. Itu lambang kejujuran. Lambang ketulusan. Paham ya? Ketika tidak ada orangnya, dia doakan. Barakallahu'alaikum. Itu menunjukkan dari hati dia yang paling dalam, dorongan pribadi, tidak ada upaya untuk rekayasa gitu. Ini ada orangnya, kalau Zubair tak doakan aja lah Zubairnya lah. Ada unsur pekiwuhnya, rasa enggak enaknya, ada unsur tasonuk, tasonuk itu artinya menghiasi perbuatannya sendiri dan segala macamnya, enggak asli, banyak imitasinya gitu. Kalian paham ya? Nah, kalau yang di ketika tidak ada orangnya, ketika dia lagi gaib, itu pertanda dia betul-betul memberikan doa itu tulus dari hatinya, jujur dari hatinya, dorongan pribadi, bukan yang lain-lain. Kalian paham ya? Itu dari sisi sebab kenapa dikatakan mustajab. Barakallahu fiikum. Ah. Yang lain. Mumpul mazan. Bisa antum doakan pada waktu tertentu, waktu-waktu punya doa atau tempat-tempat punya doa atau kapanpun. Dikarenakan doa tidak ada batas waktu. Mau pakai bahasa Indonesia monggo, bahasa Jawa monggo, bahasa Arab monggo, arah kelas itu terserah. Yang penting lafadznya adalah lafad doa. Ketika lagi seperti ini bisa, atau ketika lagi sholat, ketika sujud, ketika mau menjelang salam, arah kelas itu. Yang diamalkan dalam sebagian ulama kita ketika sedang sujud. Dicontohkan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Beliau mendoakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala Al-Imam Syafi'i selesai nulis kitabnya Risalah itu, dibaca sama Abdul bin Mahdi dan luar biasa isinya itu, secara khusus didoakan dalam sujudnya, mendoakan kebaikan untuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah atas jerih payah beliau menulis kitab Ar-Risalah. Itu punya Al-Imam Syafi'i, tebal segini. Barakallah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa? Dzikir yang dicontohkan Rasul. Di antaranya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dzikir sebelum shalawat, pada shalawat, dzikir pagi dan petang, semua dzikir yang dicontohkan oleh Rasul. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum ialah tilawatul Quran. Membaca Al-Qur'an. Itu jangan sebab untuk tenangnya jiwa. Barakallahu fikum. Kita terbiasa dengan zikir, habis dia berzikir begitu dengan tenang dan khusyuk. Jiwa tenang. Begitu dia salat ndak zikir, ada yang hilang. Ya apa enak kabeh uripe. Hah? Hawane ngamuk ae. Kepengin mangan wong. Hah? Dikit-dikit pengen marah, dikit-dikit pengen marah. Ya ada apa kok tumben kayak gini ini? Cek kan? Biasanya entah lupa zikir, entah lupa apa begitu, barakallahu fikum. Karena zikir itu menenangkan jiwa. Semua zikir yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wasalam dalam banyak kesempatan. Juga di dalamnya meliputi tilawatul Quran. Oh, lebih afdal lagi. Lebih afdal lagi. Tapi umumnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya subhanallah, subhanallah. Perkara yang ma'ruf di kalangan muslim maknanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat tepatnya lain lagi pembahasannya. Kalau salawat terkait dengan Rasul alaihi salatu wasallam, terkait dengan Allah, zikrullah. Tapi salawat juga ada fadilah besar padanya. Kalau salawat itu menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, menumbuhkan rasa cinta kepada sunnah, itu salawat. Ini terkait dengan Allah. Ya, ini sering tanyakan oleh para ikhwah kita, itu pendapat sebagian ulama. Mereka menyatakan doa ketika sujud, doa ketika sebelum salam, habis tasyahud, kemudian bertawud dari empat perkara. Sebelum salam ada anjuran berdoa. Itu sebagian ulama kita berpendapat diperbolehkan untuk berdoa apapun dan dengan bahasa apapun. Yang penting dengan bahasa doa, dengan lafaz permohonan doa. Ada masalah dikarenakan iya sujud dan sebelum salam itu diantara waktu-waktu makbulnya doa. Ingat, dengan lafaz doa, paham ya, dengan lafaz doa, bukan dengan lafaz berbicara. lafaz doa. Barakallahu fiik. Dalil yang pertama itu bae lo dalil. Yang pertama tadi kan asrul asrul tu ijabatan doa ghaibin li ghaib. Ghaib riwayat ini. Yang pertama tadi kan ghaib. Ini pakai yang kedua dan yang ketiga. Ini disebutkan setelah itu satunya Rasul inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi fi dhal ghaib. Doanya seseorang muslim untuk saudaranya itu mustajab. Itu menunjukkan apa? Hah? Untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Untuk kaum muslim. Untuk muslim. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan al-akhfillah. Saudara karena Allah. Apa? Enggak boleh mendoakan orang lain yang bukan muslim? Boleh. Atau doakan orang-orang kafir. Untuk punya teman kafir kamu doakan supaya dapat hidayah dan taufik, enggak ada masalah. Mudah-mudahan makbul. Tapi terkait dengan yang tadi ini, itu lafadznya muslim. Untuk orang muslim, sama muslim. Gimana punya Pak Ustaz? Teman usaha, terus mudah-mudahan usahanya itu lancar dan segala macamnya. Iya mesti ya. Terus gimana? Benda Allah Subhanahu Muslim sama Muslim, se-Islam, se-iman, sama-sama Muslim. Artinya enggak mesti harus salafi sama salafi gitu. Benda. Sama kaum Muslimin. Lafaznya Muslim ya. Entah Muslim tadi itu relasinya antum. Familinya antum, itu siapa begitu. Tapi yang umumnya doa-doa yang semacam ini ditujukan kepada teman dekat. Orang yang betul-betul sangat dekat dengan kita. Itu pada umumnya. Jadi ya, sangat punya relasi ini. Hubungan usaha muslim, tapi dia orang awam. Nanti doakan kebaikan. Barakallahu fi tijaratikum. Kenapa salah? Labas, kenapa? Hah? Kalau dia sukses kan ada berkahnya juga ke kita kan. Allah ya barik. Kenapa? Hah? Apanya? Walaka mithlo. Iya. Sama muslim itu. Sama muslim itu. Sama-sama muslim. Para malaikat yang mengaminkan walaka mithlu, walaka mithlu. Yang pernah dibahas sebelum. Sama-sama muslim. Nah ya akhir. Cuman ya tadi itu kalau urusan duniawi ya dapatnya dunia toh. Nah, kalau doanya doa-doa yang sifatnya ukhrawi ya dapatnya akhirat juga gitu. Nah, ya itu. Allah ya Allah. Ya ya itu. Ya gimana? Apanya yang gimana? Ya begitu itu kenyataannya. Kalau ada clash sama seseorang, lupa dengan doa untuk orang lain tadi itu. Artinya ya tabiatnya kita. Cuma diingatkan kenapa tidak kita manfaatkan tatkala kita ghaib dari dia, jauh dari dia, ada kesempatan doa dan makbulnya doa di waktu tertentu, tempat tertentu. Nah dimanfaatkan untuk mendoakan kebaikan untuk dia. Siapa tahu orang beling tadi itu jadi baik, jadi soleh dengan doanya kita gitu. Tapi ya secara kenyataannya aneh memang. Nah, susah memang, ha? Lah makanya harus dilatih. Barakallahu fiik. Yang saya contohkan tadi bukan masalah urusan dunia pekerjaan ini. Yang dibahas tadi yang ada kena syubhat atau kena fitnah atau kena penyimpangan dan segala macam. Nah, barakallahu fikum. Diupayakan, didoakan kebaikan. Tapi ingat ya, mendoakan taf sendiri, ingkarul munkar taf sendiri, menerapkan hukum syar'i taf sendiri. Jangan digabung-gabung. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.